أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يقول تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. هو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام. ألف لام را ini adalah kitab yang mencakup di dalamnya hikmah dan ahkam. Hikmah dan ahkam adalah ayatuhu ala al-aqaiq al-imaniyah wal-awamir nawahi syar'iyah, yang menunjukkan di dalamnya ayat yang tentang haqa'iq imaniyah, perintah dan larangan secara syar'iyah. Alladhi ala jami'il ummah talqihi biradha wal qabul wal inqiyad. Yang mana bagi seluruh umat hendaknya menerima dengan ridha, wal qabul wal inqiyad, tunduk. Wa ma hadza fa'arada katsir aktsaruhum fa hum la ya'lamun. Bersama dengan itu kebanyakan dari mereka berpaling dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Fa ta'ajjabu, dan mereka merasa aneh, merasa takjub. An awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas, ketika kami wahyukan kepada salah seorang di antara mereka untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang azab Allah. Wa khawfuhum nikamullah, dan tentang agar mereka takut terhadap siksaan Allah. Kemudian disebutkan dengan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman, imanan shadiqa, dengan iman yang jujur, yang benar, yang lurus. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahwasanya mereka memiliki benar-benar kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ailahum jaza mufir wa thawab madhkur inda rabbihim, mereka akan mendapatkan balasan yang besar, yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bima qaddamu wa aslahu minal amal as-salih as-sadiqah, disebabkan karena amalan soleh yang dahulunya mereka lakukan. فتعجب الكافر من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به. Maka orang-orang kafir merasa takjub dengan laki-laki ini. Ada rajul, sehingga takjubnya mereka malah membawa, menyeret kepada kekufuran. Harusnya beriman kepada Allah. Qala al-kafiruna anhu inna hadza lasahirun mubin. Maka orang-orang kafir kufur terhadap orang tersebut, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan inna hadza lasahirun mubin, sungguh yang demikian ini adalah merupakan sihir yang nyata. Ay bayyin as-sihr, jelas sihirnya. Wa yakhfa bizamim ala ahad, wa hadha min safahihim wa inadihim. Ini adalah kebodohan dan penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap utusan Allah. فَإِنَّهُمْ تَعَجَّبُوا مِنْ أَمْرٍ لَيْسَ مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَيَسْتَغْرِبُ. Karena mereka merasa aneh yang terhadap suatu perkara yang tidak perlu ya untuk merasa aneh. وَإِنَّمَا يَتَعَجَّبُ مِنْ جِهَالَتِهِمْ وَعَدَمْ مَعْرِفَةٍ بِصَالِحِهِمْ. Hanya saja mereka merasa aneh. Nah, karena kebodohan mereka. Dan karena mereka tidak mengetahui maslahatnya. Kaifa la yu'minun bihadzal rasul karim. Sehingga menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada utusan Allah yang mulia ini. Alladzi ba'athallahu ba'athallahu ma'ahusim. Yang mana Allah utus rasul tersebut dari diri mereka sendiri. Ya'rifuna haqqal ma'rifah. Mengetahui dengan sebenar-benarnya. Tetapi dibantah dakwahnya. Rasulullah ibtala dini. Dan mereka pun manusia ini bersemangat untuk melawan agama para rasul. Wallah mutimu nurahu walau karihal kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Walaupun orang-orang kafir tidak suka terhadap dakwahnya para rasul, tidak akan suka mereka. Tapi Allah lah yang menolong para rasul. Allah nasirudinah. Allah lah yang akan menolong agamanya. Mereka bilang sihir yang nyata. Wa humul kadzibun fi dzalik, dan mereka dusta di dalam hal itu. Allah alam suwa wa alhamdulillah.